Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali, juga masih mendapatkan kesempatan untuk bertolabul ilmi, mendapatkan kesehatan, dua nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang patut untuk kita syukuri dan kita curahkan dan kita salurkan kesempatan dan kesehatan tadi untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, zikir, membaca Al-Qur'an, salat sunnah, puasa dan yang lainnya, ta'awun. Fa insyaallah taala besok pagi pada subuh akan ada kajian bersama Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala pada subuh langsung insyaallah. Baik. Ya, ini juga merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri dari asatidzah yang menyempatkan waktunya untuk hadir sehingga di tempat kita menyampaikan ilmunya, bimbingan dan arahannya. Kemudian hadirin barakallahu fikum, di antara perkara yang butuh dan senantiasa untuk kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keistiqomahan di atas al-haq, ditampakkan al-haq, kebenaran itu sebagai wajah bentuk yang benar sebagaimana apa adanya, dan ditampakkan al-batil, kebatilan itu sebagai kebatilan sebagaimana apa adanya. Juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar masyarakat sekitar kita yang kita singgah padanya diberikan taufik, bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan anugerah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka terjauhkan dari hal-hal yang buruk, yang jelek, dikarenakan ketika masyarakat yang kita tinggal di sana baik, maka kita pun akan merasakan kebaikan tersebut. Dan ketika masyarakat yang kita tinggal di sana itu ditimpa suatu yang tidak kita harapkan, maka kita pun juga merasakannya. Demikian juga tak lupa hendaknya kita sisihkan dan luangkan waktu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqamah, ya setelah azan, sebelum iqamah, ketika sujud, seperti ke malam yang terakhir, ketika safar, ketika berpuasa, Jumat sore, dan yang lainnya dari waktu-waktu yang mustajab, kita mohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan untuk pemerintah, ya, kebaikan untuk penguasa kita, pemerintah. Dikarenakan baiknya penguasa itu juga kita akan merasakan kebaikan darinya, dan buruknya penguasa pun juga akan, ya, kita rasakan buruknya. Sehingga siapa tahu dengan masing-masing dari kita berdoa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang talib, talabah ataupun yang ikhwah, yang masih bujang ataupun yang sudah, ya, meminang, semuanya siapa tahu Allah Azza wa Jalla kabulkan dari doa antum sekalian, sehingga menjadi sebab kebaikan untuk kita pribadi yang berdoa, juga masyarakat kita secara umum yang kita tinggal di dalamnya. Siapa tahu, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa tersebut, ya, sehingga kita tetap di atas kenikmatan, di atas kebaikan, bisa bertolabul ilmi, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang, dengan khusyuk, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan untuk mempelajari dan mendengarkan bersama yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nida ilal Murabbiyin wal Murabbiyan wal Murabbiyat li tawjihil banin wal banat, seruan untuk para pendidik laki-laki ataupun perempuan ketika mentarbiyah dan mendidik putra-putri dalam tarbiyahnya. Pembahasan yang sekarang ini adalah al-isti'dzan atau isti'dzanul awladi wal khadim wal aqarib, perizinan atau permintaan izin bagi anak-anak, kemudian pelayan, pembantu, dengan juga kerabat. Nah, pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan metode yang benar, yang sahih, bagaimana minta izin yang dibolehkan, yang dibenarkan dalam syariat. Ada berapa poin telah kita dengarkan pada kesempatan yang lalu. Sehingga sekarang pembahasan yang beliau sebutkan adalah bagaimana terkait dengan anak-anak kecil, pelayan atau pembantu, kemudian kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil 'isha'i thalathu 'awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahunna tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya mereka-mereka dari budak-budak yang kalian miliki, walladzina lam yablughul hulum, demikian pula anak-anak kecil yang belum balig, liyasta'zinakum, hendaknya mereka minta izin, ya, minta izin kepada kalian, thalatha marrat, pada tiga waktu, ya, pada tiga waktu, tiga kondisi. Kapan itu? Mereka diperintah untuk minta izin ketika hendak masuk kamar kita. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla firmankan, min qabli sholatil fajr, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Ini yang pertama, mereka diperintah untuk minta izin sebelum sholat subuh. Yang kedua, wahina tadda'una thiyabakum min adh-dhahirah, ketika kalian menanggalkan, melepaskan baju-baju kalian, min adh-dhahirah, di waktu siang. Ya, ini ketika istirahat siang, qailulah. Kemudian yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya, thalathu auratil lakum, itu merupakan tiga waktu, ya, yang istilahnya menjadi aurat bagi kalian, yang harus dijaga, ya, di naam, diatur, dan seterusnya. Itu tiga waktu yang disebutkan di atas, mereka hendaknya minta izin ketika hendak masuk kamar kita. Laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahunna. Setelah tiga waktu tadi, tidak ada dosa atas kalian juga atas mereka. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Dikarenakan selain tiga waktu tadi merupakan waktu saling bertemu, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, ya, makan bareng, ya, yang ayah atau ibu mengajari putra-putrinya, terus berinteraksi. Jadi tidak harus minta izin selain dari tiga waktu tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikian itulah Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu, zat yang maha bijaksana. Tayyib. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Syekh di sini, hadil ayat, menjelaskan ayat yang ke-58 dari surat An-Nur barusan. Qala Ibn Kathir, hadil ayat ishtamalat ala isti'zanil aqarib ba'duhum ala ba'd. Ayat-ayat ini meliputi permintaan izin bagi karib kerabat, ba'duhum ala ba'd, antara satu dengan yang lainnya. Fa'amarallahu ta'ala al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ini pada ayat-ayat sebelumnya, kepada orang-orang yang beriman, juga termasuk ayat tadi 58, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, ayyastazinahum, agar minta izin kepada mereka, Siapa yang diperintahkan untuk minta izin? Khadimuhum mimma malakat aymanuhum. Budak-budak yang melayani mereka, yang membantu mereka. Wa atfaluhum, demikian pula alladzina lam yablughul hulum, demikian pula anak-anak kecil yang belum balig. Ya, anak-anak kecil yang belum balig. Kapan itu mereka diperintahkan untuk minta izin? Fi thalathati ahwal, pada tiga keadaan, pada tiga waktu, tiga kondisi. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, min qabli salatil ghadat ay al-fajr, sebelum salat pagi, salat subuh. Sebelum salat subuh. Li'anna an-nasa idh dzaaka yakununa niyaman fi firasyihim. Dikarenakan kaum manusia pada waktu tersebut mereka masih ya berbaring tidur di ranjang-ranjangnya. Ini satu, sebelum saat sholat subuh. Taib. Karena kaumannya, orang tua atau manusia secara umum itu masih berada di tempat tidurnya. Yang kedua, waktul qailulah minal dhuhirah, pada saat istirahat siang. Pada saat istirahat siang. Li'anna al-insan qad yad'u thiyabahu ma'a ahlihi fi tilkal halah. Dikarenakan manusia bisa jadi sedang melepas pakaian luarnya, ya, menanggalkan pakaian luarnya, ma'a ahlihi, sedang bersama keluarganya, fi tilkal halah, pada waktu tersebut. Nah, jadi anak-anak atau yang disebutkan tadi, mereka diperintahkan untuk minta izin terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Li'annahu waqtun naum, dikarenakan setelah sholat isya itu waktu untuk beristirahat, waktu untuk tidur. Ya, hukum asal dari manusia tidurnya itu kan di malam hari, kemudian bekerja di siang hari. Makanya Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Bijak, ya, menciptakan adanya siang dan malam. Ya, menciptakan adanya waktu siang dan adanya waktu malam. Waktu malam, ya, kondisinya hening, sepi, sunyi, karena memang waktu untuk beristirahat. Kemudian siang ada sinar matahari, ya, kemudian ramai hiruk pikuk manusia, binatang dan yang lainnya. Ini hukum asalnya. Tayib. Kemudian fayu'maru al-khadim as-sighar wal atfal alla yahjamu aw yahjimu ala ahli al-baiti fi hadhil ahwal, sehingga anak-anak kecil yang belum balig, ya, demikian juga al-khadim, para pembantu pelayan yang masih kecil juga, alla yahjimu ala ahli al-bait, agar mereka tidak masuk ke pemilik rumah, ini dalam bahasa lebih sempitnya masuk kamar gitu ya. Fi hadil ahwal, pada waktu-waktu tersebut. Nah, kecuali dengan izin terlebih dahulu. Lima yuksha ayyakuna rajula ahli, dikarenakan dikhawatirkan, ya, seseorang sedang bersama keluarganya. Aw nahwi dzalik minal ahwal, ataukah ya kondisi-kondisi yang semisal dengan itu, keadaan-keadaan yang tidak sepantasnya ya diketahui oleh yang lainnya. Lah terus bagaimana kalau yang sudah balik? nanti ada pembahasannya. Jadi sekarang pembahasannya bagi anak-anak kecil yang belum balik. Wa idza dakhalu fi ghairi hadhil ahwal fala junaha 'alaikum fi tamkinikum iyyahum. Jika mereka hendak masuk menemui ya kita orang tuanya fi ghairi hadhil ahwal selain pada tiga waktu tadi, maka tidak mengapa bagi mereka, afwan, bagi kalian, bagi kita untuk memposisikan mereka di tengah-tengah kita. Ya. Wala 'alaihim in ra'au syai'an fi ghairi tilkal ahwal. Dan juga tidak ada ya dosa, tidak ada kekeliruan bagi mereka. Naam, anak-anak kecil tadi yang belum balik, jika mereka melihat sesuatu dari kita fi ghairi tilkal ahwal, pada selain dari tiga waktu tadi. Nah, kemudian terkait yang sudah dewasa, yang sudah balig, al-mu'allif menyebutkan pada poin berikutnya, idza balagul atfalu al-hulum. Jika anak-anak sudah balig, sudah dewasa, wajib alaihim ayyastazanu ala kulli hal. Jadi kalau mereka sudah balig, sudah gede, sudah dewasa, maka pada setiap saat, pada setiap waktu wajib untuk minta izin. Ya, wajib untuk minta izin ketika ya hendak menemui atau masuk ke kamar orang tuanya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagaimana dinukilkan di sini dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 302. Jilid 3 halaman 302. Tayyib, barakallahu fikum. Dengan demikian apa yang kita ingin sampaikan dari kitab ini kita pandang cukup. Selebihnya ini bagus untuk dipelajari, ya dibaca oleh para mudaris dan mudarisat. Nah, kemudian pada waktu berikutnya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab atau mempelajari bersama kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa'. Nah, ini masih ada waktu lumayan sampai Isya. Mari kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran, ya berzikir. Taib, semoga mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari kita membaca Al-Quran, dari kita berzikir di masjid ini. Dikarenakan Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah masyarakat manusia duduk di dalam masjid, ya bermajelis, kumpul di dalam masjid, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan dikelilingi oleh para malaikat, akan disanjung, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya itu merupakan fadilah dan anugerah yang amat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan lupa nanti setelah azan, ya sebelum iqamah, juga kita sempatkan untuk berdoa, nyuwun, nyadong, yang mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan untuk kita, kebaikan untuk pemerintah, kebaikan untuk masyarakat yang kita ada di sana, dengan pula masyarakat sekitar secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.